Aslah, hukum asalnya adalah kesamaan antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian, dan pengecualian perempuan untuk wilayah ammah, untuk menjabat sebagai kepala negara dalam hadis, ja'a ala khilafil qiyas, adalah satu hukum yang menyelisihi qiyas. Ya, ada dalam istilah fikih yang namanya ahkam ala khilafil qiyas. Nah, apa pengertiannya nanti akan dijelaskan. Wa ma jaa'a ala khilafil qiyas, dan hukum yang ala khilafil qiyas la yuqasu alaihi. Ini kaidahnya. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Maka jawaban atau bantahan untuk alasan ini, min wujuhin, ada beberapa bantahan. Yang pertama, kita tidak menerima benarnya kaidah secara mutlak. Falaisal aslu, maka bukanlah hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan hakada demikian secara mutlak. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum syar'i akthar min antuhsara, sangat banyak sekali. Terjemah bebasnya demikian. Latar-latarnya terlalu banyak untuk bisa dihitung. Catatan kaki tiga, ternyata ada buku khusus masalah ini. Ada buku judulnya Al-Ahkam Alati Tukhalifu Fihal Mar'atu Ar-Rajula, hukum-hukum yang perempuan itu beda dengan laki-laki, karya Sa'ad Ibn Syari Al-Harbi, penerbitnya Darul Muslim. Ada, ternyata ada buku khusus yang sudah ada buku khusus yang mengumpulkan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang ini perbedaannya itu dari mulai lahir, air kencingnya sudah berbeda, ini akikahnya sudah berbeda, pemberian namanya tentu harus beda, sampai meninggal dunianya, sampai kain kafannya. Kemudian kerandanya, sampai pada peletakan jenazahnya. Yang kedua, wa ala taslimsannya, kita terima hukum asal ini, maka tidak mungkin hukum asal ini sahihan benar dalam sejumlah perkara yang mukhtalifu fiha, berbeda padanya fisik seorang perempuan dari fisik laki-laki, semacam hukum seputar kepemimpinan dan persaksian. Bahkan seandainya kita katakan hukum asal dalam kepemimpinan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan, lakana aujah, tentu lebih tepat wa aqwa, dan lebih kuat karena didukung oleh dalil. Yang ketiga, wa alal fardi, dan kita andaikan bahasanya itu adalah hukum asal, fal hukmu syar'i, maka hukum syar'i yang yukhalifu hadal asla, yang menyelisih hukum asal ini, tidak sah untuk tercakup dimna bagian dari kaidah makhalafal qiyas. Ya, maka disini ada faedah tentang apa itu ahkam ala khilafil qiyas. Li'anal murad, karena yang dimaksud dengan ahkam ala khilafil qiyas itu adalah masail allati tukhaliful qiyasa. Di'anal murad, karena yang dimaksudkan dengan masalah yang menyelisih qiyas, yang tidak bisa dikiaskan adalah yal ahkam allati ustuthnat min hukmin syar'iyyin a'amma minhu. Ini definisinya. Al ahkam ala khilafil qiyas itu definisinya adalah hukum-hukum yang dikecualikan dari ketentuan syar'i yang lebih luas daripada dirinya. Contohnya, ada hukum haramnya riba, kemudian ada pengecualian namanya ar-raya. Ada riba yang diperbolehkan namanya ar-raya, yaitu barter antara tamar dengan rutab, Ya, untuk dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian pakai taksiran. Ya. Rutab ini kalau jadi tamar berapa? Berapa kilo? Sehingga yang terjadi boleh jadi rutab 10 kilo dibater dengan tamar 5 kilo. Dan ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hukum asalnya ini adalah tukar menukar yang riba. Ini. Demikian juga contoh ahkam ala khilafil qiyas, pengecualian makan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah pengecualian dari haramnya makan bangkai dan semacam itu. Ini pengertian ahkam ala khilafil qiyas. Adapun datangnya hukum syar'i menyelisihi aslin am, kaidah umum, kaidah general, semacam masalah al-matruhah yang dibahas ini, maka tidak mungkin mundarajan tercakup di bawah nama ini, ahkam ala khilafil qiyas. Walau qila bihi, seandainya kita katakan dengannya, lansadanaka akan tersumbat dan tertutuplah pintu qiyas ghaliban umumnya. Li'ana kula hukmin, kan setiap hukum yang anda ingin untuk anda kiaskan, mungkin anda celah, anda permasalahkan fi hadal kias-kias tersebut bintiraji hadihil mas'alati, dengan tercakupnya masalah ini dimna bagian dari asal am. Kenapa contohnya? Maka terlarang kias dengan khamar, karena khamar itu haram menyelisihi asal am, yaitu bolehnya semua minuman. Dan akan terlaranglah kias riba pada emas dan perak, karena haramnya riba itu menyelisihi al-asal al-am, yaitu mubahnya at-ta'amul, berinteraksi dan jual beli dan semacam itu. Maka di sini ada faedah tentang di bab fikih untuk istilah ahkam ala khilafil qiyas. Itu pengertiannya, bukanlah hukum yang menyelisihi al-asal al-am, hukum asal jual beli, hukum asal pakaian, hukum asal minuman dan seterusnya. Maka tadi dicontohkan, ya, kalau dianggap ahkam ala khilafil qiyas itu seperti itu, yang menyelisih asal al-am, padahal ahkam ala khilafil qiyas itu tidak boleh dikiaskan. Nanti banyak kias yang tertolak dengan alasan ini. Hukum asal minuman halal, anggur. Nanti khamar dari anggur tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kenapa? Karena haramnya khamar ala khilafil qiyas. Sehingga haramnya khamar dari anggur nanti tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Maka nanti banyak kias akan dibatalkan dengan alasan ini hukum ala khilafil qiyas, dan hukum ala khilafil qiyas itu tidak boleh dikiaskan. Maka ini koreksi untuk pemahaman dan konsep ahkam ala khilafil qiyas. Yang benar, ahkam ala khilafil qiyas itu ada satu hukum, ya, dia satu masalah, bukan satu bab. Ya, kalau ini bab minuman, ya, bab kemudian hukum asal jual beli, itu bab. Ini cuma satu masalah. Satu masalah yang jadi satu hukum yang terkecualikan dari hukum syar'i yang lebih luas daripada dirinya. hukum asal riba adalah haram, namun kemudian dikecualikan dalam hal ini satu masalah yang disebut araya. Nah, itu ahkam ala khilafil qiyas. Demikian juga ya, berbagai sejumlah macam rukhsah. Ya, sejumlah berbagai macam rukhsah, semacam boleh makan bangkai untuk orang yang terpaksa, nah, itu ahkam ala khilafil qiyas. Nih. Kemudian yang keempat, wa ma'a dzalika, meskipun demikian, hukum yang ja'a mustasnan minal qiyas, hukum yang terkecualikan dari qiyas, itu boleh dikiyaskan menurut jumhur ulama, idza fuhimat illatuhu, jika diketahui ilahnya. Ya, semacam masalah araya, apakah araya itu hanya terbatas kepada kurma tamar dengan rutab, kemudian anggur dengan kismis, ataukah bisa dikiaskan kepada secara umum yang lainnya? Maka di situ ada menjadi mahalul khilaf, hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Maka menurut kaidah jumhur ulama bisa dikiaskan manakala diketahui ilahnya. Kemudian yang kelima, bahasanya tidak menjabatnya perempuan untuk kekuasaan-kekuasaan yang lain, itulah isa kiasan, bukanlah dikiaskan dengan dia tidak menjabat kepala negara. Cuma itu termasuk dalam keumuman hadis yang melarang. Yaitu alasan-alasan yang membolehkan dan berbagai macam respon tentangnya. Kemudian di antara alasan ulama yang melarang perempuan untuk menjabat menjadi pimpinan dalam perkara publik atau di ruang publik adalah persaksian perempuan dalam Islam setengah persaksian laki-laki, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, carilah dua orang saksi dari laki-laki, jika tidak ada dua orang maka satu orang dan dua perempuan, mimman tardawna minasyuhada, itu para saksi yang kalian ridai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis perempuan itu kurang akalnya dan agamanya, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Ya, beliau ini ditolak oleh Nabi untuk ikut perang Uhud karena umurnya masih kecil. Kemudian mengikuti perang Khandaq dan Bai'atul Ridwan. Beliau adalah di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qala Abu Sa'id mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat saat Idul Adha atau Idul Fitri ke tanah lapang. Setelah selesai sholat dan khutbah di depan laki-laki, famar ala nisa, kemudian Nabi melewati jamaah ibu-ibu dan mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, kan aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Para perempuan mengatakan, kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, karena kalian sering tukfirna al-la'na, sering mencaci maki, mengumpat-umpat, dan takfur nal ashir, menutupi kebaikan suami. Ashir maknanya zauj. Tidaklah aku melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya namun bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh dibandingkan kalian para perempuan. Para perempuan bertanya, apa yang dimaksud dengan kurang agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, bukankah persaksian perempuan itu setengah persaksian laki-laki? Para perempuan mengatakan, betul wahai Rasulullah. Maka Rasul katakan, itulah kurangnya akalnya. Dan bukankah jika perempuan haid tidak sholat dan tidak puasa? Para perempuan mengatakan, betul. Nabi katakan, itulah kurangnya agama. Masisi pendalilan bahasanya berkurangnya akal dan agama tidak ada hubungannya dengan haknya dan kemanusiaan perempuan. Wa inama yahulu, namun menghalangi dia untuk menjabat sebagai pimpinan al-amah di wilayah publik yang itu memerlukan agama yang sempurna dan akal yang sempurna. Dan kurangnya agama dan akal itu berpotensial besar adam kifayatiha wa kudratiha, bahasa perempuan itu tidak mampu mencukupi dan tidak punya kemampuan untuk memikul akbar beban hadhil wilayah, jabatan kepemimpinan ini. Namun sisi pendalilan ini nukisah disanggah sebagai berikut. Bahasanya tafsiran kurangnya agama dalam hadis, bahasanya perempuan itu tidak sholat di hari-hari haid, dan laki-laki juga terkadang meninggalkan sholat karena satu udzur, sehingga laki-laki juga kurang agamanya. Meskipun demikian, la yu'addu, ini tidaklah dihitung sebagai penghalang untuk minal wilayati, untuk menjabat sebagai pimpinan. Karena kurangnya agama itu tidak berkaitan dengan kurangnya takwa. Adapun kurangnya akal, falaisa maradduhu, maka tolak maradduhu, yang jadi patokan kurangnya akal bukanlah kurangnya pemahaman dan pemikiran, namun maknanya adalah berkurangnya nilai persaksian lihajatiha, karena perempuan membutuhkan orang yang mengingatkannya sebagaimana dalam teks ayat. Dan laki-laki terkadang tidaklah diterima persaksiannya dalam sebagian keadaan, dan ini tidaklah dihitung sebagai bukti kurangnya agamanya. Non sanggahan ini dijawab sebagai berikut. Bi anna hadil munaqqasa, bahasa sanggahan tersebut salimatun, kita terima untuk penjelasan kurangnya agama. Yaitu kurangnya agama tidaklah bermakna kurangnya takwa. Li'anna rajulil amrin, karena kurangnya agama ini berkaitan dengan satu perkara yang itu tidak membahayakan agama perempuan dan tidak mencela keistiqomahannya. Ya, fala yahulu, maka tidaklah menghalangi dia untuk menjabat pimpinan di wilayah publik. Adapun tafsiran tentang kurangnya akal, maka sanggahan tersebut tidaklah tepat karena dua alasan. Yang pertama, kurangnya persaksian perempuan itu Nabi kaitkan dengan kurangnya akal. Fawa naqsun, maka dia adalah satu kekurangan dhahirun yang jelas, tarattaba alaihi hukmun syar'iyun, yang berderivat satu hukum syar'i. Yang kedua, bab kepemimpinan lebih berbahaya daripada bab persaksian. Maka jika perempuan itu kurang dalam masalah persaksian karena kurangnya akal, maka lebih-lebih lagi perempuan itu kurang untuk menduduki jabatan pimpinan, yang pimpinan itu lebih penting daripada persaksian. Adapun laki-laki itu tidaklah diterima persaksiannya di sebagian keadaan karena dia memberikan persaksian untuk kerabat atau untuk musuhnya, fawa aridun, maka itu satu hal yang kasuistik. Lisababet, karena satu sabab, tidak berkaitan dengan zat akal laki-laki, lain halnya dengan masalah persaksian perempuan. Dan catatan penting tentang kurangnya akal perempuan, bahasanya akal itu beda dengan kecerdasan. Bedakan antara aklun dengan zakaun. Ini akal itu berbeda dengan cerdas. Ini, maka perempuan yang cerdas belum tentu dia berakal. Ini, akal ini berkenaan dengan menimbang cara pandang yang cepat ataukah memandang jauh ke depan. Akal adalah memandang jauh ke depan, tidak hanya sesuatu yang ada di depan mata. Demikian juga pertimbangan maslahat dan bahaya. Dan semua perempuan di tempat kita mengakui kalau perempuan itu lebih mendahulukan perasaan. Nah, itu bahasa lain dari kurangnya akal. Itu bahasa yang lain dari kurangnya akal. Apa sih itu kurangnya akal? Mendahulukan perasaan gitu. Kalau diakui kalau perempuan itu mendahulukan dan mengedepankan perasaan, nah sudah, maka itu berarti kurangnya akal. Kurang kemudian dalam menimbang, kurang menimbang jauh ke depan. Nah, itu namanya kurangnya akal. Apakah mendahulukan perasaan itu bertolak belakang dengan zakat cerdas? Tidak. Ini perempuan ini cerdas, non di masalah ini dan itu dia lebih mendahulukan perasaannya. Boleh jadi perasaan cemburunya, boleh jadi perasaan jengkelnya, boleh jadi perasaan sedihnya dan yang lain. Itu namanya kurang akal. Kurang lebih terjemah bebasnya adalah mendahulukan perasaan. Kemudian yang kedua, wanita itu kurang akalnya itu adalah hukmul ghalib. Umumnya tidak kita ingkari adanya perempuan-perempuan yang akilah. Dia bisa mengontrol perasaannya dengan baik. Namun dia bisa menimbang. Dengan masak-masak untung ruginya. Dan di antara indikasi perempuan itu akilah berakal, misalnya dia belum ngaji, belum kenal agama, kok enggak mau pacaran. Nah, itu wanita akilah. Karena dia menimbang untung ruginya. Saya punya pacar, untungnya apa? Saya enggak, ruginya apa? Oh, banyak ruginya daripada untungnya. Enggak mau, padahal dia belum kenal agama. Maka dia akilah. Kalau kemudian kemudian mau dipacari, maka itu bukti kalau bukti kalau tidak berakal atau kurang akalnya. Dia ngikuti perasaan. Perasaannya senang, cinta, sudah. Cuma kemudian sekedar diajak jalan-jalan, boleh dipegang, boleh di ini, boleh di itu. Maka dia ghairul aqilah atau naqisul aqli, dengan kurang yang sangat fatal. Ya, maka bedakan antara maka itu dua catatan penting seputar hal ini. Kemudian alasan yang lain, sara alaihi, apa yang berjalan di atasnya praktek kaum muslimin sejak masa silam. Maka umat sepakat salafan wa khalafan, sejak masa salaf dan khalaf, tidak mengangkat perempuan li ayyi wilayatin ammah, untuk menduduki jabatan publik. Di mana lam yasbut, tidaklah valid satu riwayat ada perempuan yang menjabat satu jabatan kepemimpinan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masa Khulafaur Rasyidin, tidak pula masa setelahnya, sebagaimana dikutip oleh sejumlah ulama. Di antara ulama yang memberikan kutipan adalah Ibnu Qudamah yang lakopnya Muwafaquddin. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat, tidak pula satu pun Khulafaur Rasyidin, tidak pula khalifah setelahnya, tidaklah pernah mengangkat imro'atan perempuan qada'an, untuk menjadi hakim aw wilayata baladin, atau menjabat sebagai gubernur fima balaghana dalam ilmu yang sampai kepada kami. Seandainya hal tersebut boleh, lam takhlu minhu. Ya, jami'uz zaman ghaliban. Seandainya boleh, maka tidak akan kosong satupun seluruh sepanjang zaman dari adanya perempuan yang menjadi pemimpin. Ini Ibnu Qudamah Al-Hambali. Kemudian Al-Qarafi Al-Maliki mengatakan, walidzalika, oleh karena itu, lam yusma', tidaklah tercatat, fi asri minal a'sari, di satupun masa dalam sejarah kaum muslimin, ada perempuan yang waliyat al-qada'a, menjabat sebagai hakim. Maka itu artinya ijma', perempuan tidak menjabat jabatan semacam ini. Dan pendapat yang menyelisih hal ini adalah bukanlah jalan orang-orang yang beriman. Waqad hakam misla dalika ghairuhu minal ulama, dan kutipan yang lain disampaikan oleh sejumlah ulama yang lain. Di catatan kaki disampaikan, di antara yang menyampaikan adalah Abdul Walid Al-Baji Al-Maliki, madhabnya di kitabnya Al-Muntaqa Sarah Muwatta Imam Malik. Kemudian Al-Juwayni Asy-Syafi'i di kitabnya Ghiyasul Umam. Ini bantahan untuk pendalilan ini, ada yang ngasih bantahan sebagai berikut, yaitu tidak menerima klaim ini, yaitu tidak diangkatnya perempuan. Falaqad syarakat an-nisa, karena perempuan itu punya peran serta dalam aspek-aspek politik yang banyak. Mimma kana ma'rufan, satu yang dikenal, min wujuhin nasyat asiasi, yaitu aktivitas politik. Nasyat asiasi, berbagai macam bentuk aktivitas politik yang di zaman ini disebut dengan hak politik, semacam Ummu Hani, sepupunya Nabi, dia ngasih ijarah, jaminan perlindungan kepada orang kafir. Nanti orang kafir yang mendapatkan ijarah, jaminan perlindungan, namanya kafir musta'man. Dan di aturan Islam yang bisa ngasih perlindungan itu tidak harus pemerintah, warga negara juga bisa. Maka Ummu Hani sebagai salah satu warga negara masih perlindungan kepada orang kafir tertentu, dia saya lindungi. Dan ini terjadi pada saat penaklukan kota Mekah. Demikian juga saran yang disampaikan Ummu Salamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Hudaybiyah. Kemudian keberangkatan Aisyah, keluarnya Aisyah pada saat perang Jamal, dan kasus-kasus yang lain. Sedikit tentang Ummu Hani di catatan kaki tiga, nama aslinya adalah Fakhitah, putrinya Abu Talib bin Abdul Muthalib, anak paman berarti sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Hani ini adalah di antara perempuan yang dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Ummu Hani menolak lamaran Rasul. Namun Ummu Hani karena satu dan lain hal beliau menolak lamaran Rasul. Maka ini hiburan untuk sejumlah laki-laki yang lamarannya ditolak. Rasul saja lamarannya ditolak. Ya, maka jangan kaget kalau lamaran Anda juga ditolak. Waktu fiat Ummu Hani ini wafat setelah khilafah Ali. Kemudian jawaban untuk sanggahan ini, bahasanya apa yang disebutkan itu bukanlah sejenis al-wilayah, kepemimpinan fi syai' sedikit pun. Waniza, padahal perselisihan kita adalah dalam kepemimpinan. Walaisa, dan perselisihan bukanlah dalam semata-mata peran serta dalam kegiatan politik. Kemudian istilah hak politik adalah istilah yang global, mencakup kepemimpinan yang lain. Sedangkan poros perselisihan adalah kepemimpinan di wilayah publik. Kemudian bantahan atau sanggahan yang kedua, tidak adanya kaum muslimin, tidak dijumpai kaum muslimin mengangkat perempuan itu mujaradu tarkin wasukutin, semata-mata tidak berbuat dan diam. Tidak sah untuk kita katakan berarti kaum muslimin tidak membolehkan. Iz mengingat perkataan dan kaidah dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i terkenal menelurkan kaidah layun sabu lisakitin kaulun. Orang yang diam itu tidak boleh dikatakan punya pendapat. Punya pendapat A dan B, karena dia tidak ngomong A dan B, cuma diam saja. Qad yakunu, boleh jadi tegaknya perempuan dari jabatan kepemimpinan di wilayah publik itu berkaitan dengan dhurub, sikon, wal awarid, faktor-faktor yang mukhtalifah beraneka ragam, bukan karena dia perempuan. Semata-mata meninggalkan cuma ya dulu menunjukkan boleh tidak diangkatnya perempuan dan tidak menunjukkan wajibnya wajibnya tidak mengangkat perempuan. Maka jawaban untuk sanggahan ini bitakrir hadal ijma', dengan menegaskan kalau ini ijma' dan isbat menetapkan bahasanya adalah ijma' yang hakiki, bukan semata-mata diam atau tidak berbuat. Wa bayanu dzalika, dan penjelasannya itu terwujud dengan menetapkan dua poin. Dengan dua poin ini, dua poin berikut ini, maka terbukti bahasanya klaim di atas itu adalah ijma' yang hakiki, bukan sekedar tidak ada yang itu statusnya cuma diam. Poin yang pertama, tidak diangkatnya perempuan karena tarkan maksudan, adalah meninggalkan perbuatan yang memang dimaksudkan. Fa inna hirmatal mar'ati, tercegahnya perempuan dari jabatan publik sepanjang ukudin mutataliyatin ukud itu 10 tahun, akdun itu 10 tahun. 10 tahun itu bahasa Indonesianya dekade. Ukud berarti dekade-dekade. Berpuluh-puluh tahun mutataliyah, dan itu berturut-turut, padahal zaman telah berbeda dan penguasa al-hukamnya juga terghayyar, juga beda-beda, dan kekuasaan juga beragam. Negeri kaum muslimin pun luas dan dijumpai wanita-wanita istimewa, dan itu banyak. Maka jika menimbang faktor-faktor ini, layum kinu ayakuna mahdo sidfatin, maka itu tidaklah mungkin murni kebetulan. Itu tidaklah mungkin sekedar murni kebetulan atau tarkan ghairu maksudin. Itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak dimaksudkan. Li'anal amra law kana, karena perkaranya seandainya itu mujarad, semata-mata rohbah keinginan perempuan untuk tidak berperan serta, atau karena dikitnya jabatan atau alasan-alasan semacam itu, la syarakat al mar'atu, tentu perempuan telah ikut berperan serta, walau fi suarin qalilatin, meskipun dalam potret kasus yang sedikit. Namun tercegahnya perempuan bil kuliah secara total min ayyi musyarakatin, dalam semua bentuk peran serta, fi ayyi wilayatin, dalam semua jabatan, tilata hadis sinin, sepanjang tahun yang demikian panjang ini, ma'a, padahal adanya faktor pendorong dan tersedianya banyak wanita-wanita istimewa, la mustanada lahu, maka itu tidak ada sandaran dan landasan kecuali annahu tarkun maksudun. dia adalah meninggalkan perbuatan yang memang dimaksudkan. Maka di sini terdapat faedah usuliyah tentang apa yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah. Bahasanya kemudian beda sunnah tarkiyah dengan mujarradut tarki. Kalau mujarradut tarki itu tidak kemudian semata-mata tidak adanya perbuatan, itu tidak menunjukkan terlarangnya perbuatan. Kalau mujarradut tarki semata-mata tidak ada perbuatan, maka itu betul tidak menunjukkan terlarangnya perbuatan. Lain hanya dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu menunjukkan kalau itu tidak boleh dilakukan. Nah, syarat penting untuk sunnah tarkiyah tadi kata kuncinya disampaikan, tarkun maksudun. Tidak berbuat itu memang diniatkan. Tidak adanya perbuatan itu memang diniatkan. Bukan karena malas, bukan karena tidak mood, namun memang sengaja itu tidak dilakukan. Kalau mujarradut tarki itu ya boleh jadi karena tidak mood, karena tidak ada yang mampu, situasinya tidak memungkinkan. Nah, itu namanya mujarradut tarki. Nah, mujarradut tarki itu tidak menunjukkan terlarang. Itu tidak menunjukkan terlarang. Lain hanya dengan sunnah tarkiyah. Nah, masalah tidak adanya pemimpin di, perempuan yang jadi pemimpin di wilayah publik dari zaman Nabi Khulafa Rasidin, masa kemudian daulah Umayyah Abbasiyah, itu babnya bukan mujarradut tarki. Namun tarkun maksudun, sehingga dia tergolong sunnah tarkiyah. Kalau sunnah tarkiyah itu artinya perbuatan itu memang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, anna hatta tarka al-maqsuda, bahasanya tidak berbuat yang sengaja ini, laisa lahu min sababin, dia tidak memiliki sebab selain larangan syar'i. Kenapa? Faqat wujida, dijumpai minan nisa, di antara perempuan yang jauh lebih, yang kan afdal, lebih mulia daripada banyak laki-laki semacam istri-istri Nabi, dijumpai di antara perempuan masa silam yang layak, yang merupakan mufti, wanita yang berilmu. Namun lam yusnat ilaihinna, tidaklah diberikan kepada mereka satupun jabatan kepemimpinan, padahal mereka mufti, alimah, ulama perempuan. Walau wujita, tidak pernah dijumpai hatta, sampai-sampai orang yang mencalonkan perempuan untuk jadi kepala negara atau wizara atau menteri atau qadi, maka tidak ada pengangkatan dan tidak ada pencalonan, dan tidak ada yang jeleneh dari hal ini satupun perempuan. Falau lam yakun al-hukmu, maka seandainya hukum itu tidak berkaitan dengan larangan syar'i, tentu perempuan menjabat sebagian kekuasaan, au alal aqal, atau minimal la wujida, tentu dijumpai adanya orang yang mengusulkan perempuan untuk menjabat sebagian kekuasaan. Dan karakter masyarakat serta sedikitnya jabatan, banyaknya laki-laki, la tahulu duna, tentu tidak menghalangi menjabatnya satu perempuan untuk satu wilayah publik, fi ayyi baladin, di satu negeri dari negeri kaum muslimin yang demikian luas. Alal akal, atau minimalnya mereka dicalonkan untuk menjabat jabatan tersebut. sehingga tidaklah tersisa kemungkinan kecuali adanya larangan syar'i. Itulah ijma amali yang kami jelaskan di sini. Kemudian alasan melarang perempuan untuk jadi pemimpin di wilayah publik dan sosial adalah menimbang tugas muhimmah, itu tugas ila muhimmatil mar'ati, tugas perempuan yang asasi yaitu ri'ayatuha li baitiha, ngurusi rumah dan anak-anaknya, wa ma fi tawliyatiha dan tawalliha, dan jika dia menjabat li wilayati jabatan publik, maka itu menyibukkan perempuan dari tugas paling besar ini. Dan menimbang keadaan psikologi perempuan, wa ma ya'tariha, dan apa yang menimpa psikologi perempuan min awarid, sejumlah kondisi tertentu, wa taghayyurat, dan perubahan. Minimal perempuan itu psikologinya berubah saat haid. Dia lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung. Dan karena apa? Karena dia pusing, sakit perut dan sebagainya, maka ada yang jengkelin sedikit jadi sangat menjengkelkan. Wa majubilat alaihi, dan kudrat yang dialami oleh perempuan, perempuan punya kudrat riqah lembut, dhafin lemah, maka itu tidaklah cocok dengan sidatil wilayah, beratnya jabatan kepemimpinan. Wa mu'anatiha, dan beratnya. Ada selain mata tasafi bihi, sifat yang melekat, sifat yang dimiliki oleh perempuan, min jahlin wa ghaflatin, kebodohan dan kelalaian, yang itu tidak layak bagi orang yang bi ahli wilayat, seorang yang menjabat sebagai pimpinan. Maka ini semua alasan-alasan ini menunjukkan terlarangnya perempuan untuk menjabat pimpinan di wilayah publik. Maka ada yang menyanggah sebagai berikut. Bahasanya yang menjabat lil wilayah sebagai pimpinan itu adalah jumlah yang sedikit sekali dari perempuan. Falaisa fi musyarakatihinna, maka keterlibatan perempuan dalam politik itu tidaklah menyibukkan mayoritas perempuan dari kegiatan rumah dan membersamai anak-anak. Bal innal katsir minan nisa, bahkan banyak perempuan itu kerja di banyak bidang yang menyibukkan perempuan itu, jauh lebih menyibukkan si perempuan daripada apa yang kesibukan yang akan mereka alami dalam masalah kepemimpinan. Banyak perempuan yang jadi guru, jadi dokter dan yang lain, nah itu malah lebih sibuk daripada perempuan jadi gubernur, jadi bupati, kata sanggahan ini. Adapun ya, hawa nafsu, atifah perasaan, kelemahan manusia, tidak ada satupun orang yang selamat darinya, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan betul, tidak semua perempuan layak jadi pemimpin. Ghaira anna man lam yakun ladai atfalun, akan tetapi perempuan yang tidak lagi punya anak kecil-kecil karena sudah dewasa semua, dan dia punya kelebihan ilmu dan kecerdasan serta waktu, maka apa salahnya? Faman ladhi yahulu bainaha, lantas apa yang menghalangi dia untuk menjabat satu jabatan publik? Maka jawaban untuk sanggahan ini, apa yang disebutkan tentang keadaan perempuan dan fisiknya serta tugasnya, wa ta'lilunil hukmi, itu adalah penjelasan alasan kenapa ada hukum dan upaya untuk mencari hikmah syariat, dan itu bukanlah dalil permasalahan. Seandainya tidak ada dalil yang melarang perempuan untuk menjabat sebagai pimpinan, maka alasan-alasan ini tidaklah cukup untuk melarang perempuan minimal yatil amak untuk menjabat di wilayah publik. Sehingga al-iradat sanggahan yang telah disebutkan itu sah dan mulzimah membungkam. Akan tapi realitanya anna hadza, bahasanya ini adalah ta'lil, penjelasan alasan untuk memahami hikmah syariat dan bukan satu dalil yang berdiri sendiri. Kemudian alasan yang lain adalah karakter kekuasaan. Alasan yang lain kenapa perempuan tidak boleh jadi pemimpin dalam wilayah publik adalah karakter kekuasaan. Dan kekuasaan itu memerlukan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, khulwah, bersepi-sepi dengan lawan jenis, kemudian muncul ke ruang publik, wa musyawaratuhum, dan musyawarah dengan laki-laki, yang ini tidak boleh perempuan melakukannya. Alasan ini disanggah, bahasanya yang haram itu cuma khulwah saja. Sedangkan ikhtilat, kata yang menyanggah, maka ikhtilat itu bisa boleh dengan kaedah-kaedah asalkan syarat-syarat syar'inya terpenuhi. Maka ikhtilat tidak apa-apa asalkan syaratnya terpenuhi, katanya. Yang tidak boleh, betul-betul tidak boleh oleh syariat, itu khulwah. Non sanggan ini dibantah. Mewujudkan ikhtilat yang penuh dengan rasa malu, nah itu ikhtilat yang diperbolehkan. Al-ikhtilat al-muhtasim. Ikhtilat namun dikuasai oleh suasana malu. Syaratnya gini. Maka at-tahqiq mewujudkan adanya ikhtilat. Ikhtilat yang kalau bahasa Yusuf Qardawi, ikhtilat an-nazih. Ikhtilat yang bersih. Fiman yatawala al-wilayat, untuk orang yang menduduki satu jabatan di ruang publik, itu syai'un asirun. Itu sesuatu yang sulit, setengah mustahil. Sesuatu yang sulit, setengah mustahil. Sehingga dia itu benar cuma di dataran teori. Teorinya kalau ada ikhtilat dengan syarat ini ya mungkin boleh. Direalisasikan. Ternyata tidak bisa terrealisasi. Syaratnya tidak terpenuhi. Seperti Yusuf Qardawi kemudian mengatakan, membolehkan bioskop Islami. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realisasinya syaratnya tidak ada. Syaratnya tidak akan terpenuhi di dunia nyata. Film yang ditonton baik-baik, edukatif, maksudnya. Nanti kemudian terpisah laki-laki dan perempuan penontonnya. Nanti pintu masuk, pintu keluar berbeda. Mana ada biskop demikian? Maka itu satu syai'un asir. Idh tahtaju hadil wilayah, karena jabatan-jabatan ini memerlukan banyak keluar rumah dan duduk bareng dengan laki-laki, musyawarah wal ikhtilat dan khulwah dengan mereka. Dan sebagai pimpinan yang baik, maka harus pimpinan perempuan ini harus basyasha, harus manis senyumannya, latafah lembut, musofahah jabat tangan, wal muqarabah dekat-dekat, yang ini tidaklah cocok untuk keadaan perempuan. Idhofah di samping hajatil wilayah, yang namanya kepemimpinan itu memerlukan mutaba'ah, kontrol, melakukan kontrol, ada proyek di mana perlu dikontrol pelaksanaan proyeknya, ziarah kunjungan, mengetahui keadaan para buruh. Satu hal yang tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin bagi perempuan antakumabi melakukannya tanpa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban agama. Nah, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.